Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian sehingga kita masih diberikan istiqamah dan kita masih diberikan ketetapan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan keimanan kita dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kesabaran pada diri-diri kita dalam menghadapi berbagai macam fitnah yang melanda zaman ini. Sebab seorang yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan baginya untuk istiqamah di atas al-haq, berjalan di atas jalan kebenaran, di atas metode dan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan dia senantiasa berusaha untuk memelihara dirinya dari fitnah, memelihara dirinya dari penyimpangan, penyimpangan syahwat, fitnah harta benda, fitnatul mal, fitnah wanita, fitnah dunia. Demikian pula fitnah syubhat dari pemikiran-pemikiran yang rancu, yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dipelihara darinya, maka itu merupakan kebahagiaan dan kemuliaan hidup di dunia wal akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu dalam hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu, "Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Wa laman ibtuliya fa sabara fawaha." Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah bid'ah, fitnah memakan makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah penghasilan dari penghasilan yang haram. Dan fitnah syahwat. Orang yang berbahagia adalah orang-orang jauhkan dari berbagai macam fitnah itu. Barang siapa yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia bersabar, maka dialah yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah untuk mengokohkan hati-hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan saf kaum lelaki dan keutamaan saf kaum wanita. Khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu shufufin nisaa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik barisan salat untuk kaum lelaki yang paling pertama, yang terburuk yakni yang kurang pahalanya dibandingkan yang lainnya adalah saf yang paling terakhir. Dan saf yang paling terbaik bagi kaum wanita adalah yang paling terakhir. Dan yang terburuk adalah yang paling pertama. Ini apabila kaum wanita mereka mengerjakan sholatul jamaah bersama dengan jamaah kaum lelaki. Adapun apabila mereka sendiri yang mengerjakan sholatul jamaah, maka kembali kepada keumuman yang pertama adalah saf yang lebih baik dari saf-saf yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Masih menjelaskan tentang tata cara mengerjakan salatul jamaah dan menjelaskan tentang hukum dan tata cara mengatur saf. Saf kaum lelaki demikian pula saf kaum wanita. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan hadis wa'an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dan dari ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ibn Abbas Abdullah ibn Abbas Abu Al-Abbas, salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang faqih mufassir. Naam. Sehingga disebabkan karena keluasan ilmu yang beliau miliki, beliau dijuluki dengan Al-Bahru. Al-Bahru yang artinya lautan, disebabkan karena luasnya ilmu yang beliau miliki. Sebagaimana beliau juga disebut dengan Habrul Ummah. Ulama'nya umat ini. Dan beliau juga digelari dengan Terjumanul Quran. Penafsir Al-Quranul Karim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ni'ma Terjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik penerjemah Al-Quranul Karim adalah Abdullah Ibn Abbas, yakni penafsir Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan tidaklah ilmu yang beliau miliki tersebut merupakan, melainkan merupakan berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada beliau. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada dia agama. Fahamkan kepada dia tentang agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Tafsir Al-Qur'an Karim. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi rujukan dari orang-orang setelahnya, dari kaum muslimin dalam permasalahan tafsir, menafsirkan Al-Qur'an Karim, dan dalam sekian permasalahan-permasalahan fikih. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sekaligus beliau juga termasuk kerabat anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata lailatin. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di satu malam. Yani qiyamul lail, salat lail. Di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena semangatnya beliau dalam menuntut ilmu, mempelajari fikih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau menyempatkan diri untuk menginap di rumah bibinya, Maimunah bintul Harith, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan pada malam itu merupakan malam gilirannya Maimunah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di rumahnya Maimunah. Dan ini dimanfaatkan oleh Ibn Abbas, kedekatan beliau dari Nabi alaihissalatu wassalam, sekaligus kedekatan beliau dari salah seorang di antara ummahatul mu'minin, Maimunah bintul Harith, sehingga beliau menjadikan itu sebagai wasilah untuk mendapatkan ilmu. Apa sih yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Walhasil Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pun menginap di rumah Maimunah. Maka dia pun menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam setelah dia pulang dari salatul isya, maka beliau berbincang sejenak bersama dengan keluarganya. Kemudian beliau pun beristirahat. Nah, bangun di malam hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kebiasaan beliau, aktivitas setiap malam, mengawali bangun malamnya itu dengan bersiwak, kemudian setelah itu bersuci dan bersiap untuk melakukan qiyamul lail. Maka ini pun diperhatikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memulai qiyamul lail, beliau ingin salat sendirian, maka bangunlah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, meniru apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu beliau pun ingin menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun setelah melakukan aktivitas seperti yang dikerjakan oleh Nabi, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengerjakan salat. Maka ini menunjukkan bahwa pada awalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam salat sendirian. Ibnu Abbas datang belakangan setelah beliau melakukan aktivitasnya, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun salat bersama Rasulullah, salatul lail. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Di sini Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan dengan ringkas. Kata Ibnu Abbas, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata lailatin." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di satu malam. Faqumtu an yasarihi, maka aku pun berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. berdiri di sebelah kiri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena beliau hendak menjadi makmum. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ra'si. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun memegang kepalaku. Mengambil maksudnya memegang kepalaku. Min warai, dari belakangku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tangan beliau bergerak tapi dari belakang. Lalu kemudian memegang kepalanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari belakang. Sebab kalau dari depan enggak mungkin, karena akan lewat di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam melarang seseorang untuk lewat di hadapan orang yang salat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, memegang kepalanya dari belakang. Faja'alani min wara'i, dari belakangku. Faja'alani an yaminihi, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan aku ke sebelah kanan beliau alaihi salatu wassalam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita tentang tata cara melaksanakan salat berjamaah apabila yang melakukan jamaah tersebut terdiri dari dua orang. Adapun kalau lebih dari dua orang, maka tentu tidak jadi masalah. Makmum berada di belakang. Atau lebih dari tiga orang. Tiga atau lebih. Namun yang menjadi permasalahan apabila mereka hendak mengerjakan sholatul jamaah dua orang. Yang satunya menjadi imam dan yang satunya menjadi makmum. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara salat berjamaah, baik dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah, ketika makmum hanya seorang diri. Di manakah berdirinya dan bagaimana caranya? Dan kejadian ini tidak hanya dialami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pernah juga dialami oleh para sahabat yang lainnya, di antaranya Jabir radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Jabir, "Qumtu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yasarihi 'inda an kana yusalli." Aku berdiri di sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat. Fa akhadha bi yadi, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tanganku, ya, fa adarani hatta aqamani an yamini, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memutar aku, ya, lalu kemudian beliau menjadikan aku berdiri di sebelah kanan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi di sebelah kanan imam. Kemudian setelah itu datang lagi yang lain. Jabbar bin Sakhr datang. Dan juga sholat di samping Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi Jabir radhiyallahu ta'ala di sebelah kanan, datang lagi Jabbar, dia berdiri di sebelah kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan mereka berdua lalu kemudian mendorongnya ke belakang. Karena mereka sudah berdua. Nah, maka hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu tersebut kandungannya sama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Hanya dalam riwayat Imam Muslim itu ada tambahan dengan datangnya Jabbar bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong mereka sehingga mereka berdiri tepat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah yang penting, terkhusus hubungannya tentang permasalahan salat, dan ada juga beberapa faedah yang lainnya. Di antara faedah dari hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mauqifnya, berdirinya makmum seorang diri. Dan makmum tersebut laki-laki, bukan wanita. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, menjadikan Ibnu Abbas berdiri di sebelah kanan beliau. Di sebelah kanan. Dan ditegaskan lagi di sebelah kanan ini dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, kata Ibn Abbas, faja'alani hidha'ah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan aku sejajar dengannya, menjadikan aku sejajar dengannya. Hidha'ah, yang namanya hidha'ah itu sejajar, ya, tidak maju dan tidak mundur, sejajar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Maka hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa apabila makmum seorang diri, maka tempat berdiri ada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam, tidak mundur. Menyelisihi pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sebab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa apabila seorang makmum sendirian, maka dia berdiri di sebelah kanan imam, tapi dia agak mundur. Dan itu yang banyak dipraktekkan oleh mereka yang bermadhab Syafi'i. Mereka mundur. Padahal seharusnya yang diajar kalau Nabi SAW itu sejajar. Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad tersebut, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ibnu Abbas berdiri tepat, faja'alani hidha'ah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan salatnya, jadi Rasulullah sudah memberdirikan Ibnu Abbas sejajar dengan beliau alaihi salatu wasallam, maka Ibnu Abbas mundur. Ibnu Abbas mundur sampai kemudian selesai salat. Maka setelah selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan pada Ibn Abbas, ya, masya'ni aja'aluka hidha'i fatakhnis. Ada apa dengan aku? Aku menjadikan kamu sejajar denganku, lalu kemudian kamu mundur. Kenapa kamu mundur? Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam apa yang dilakukan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Ibn Abbas? Awa yambagi li ahadin ayu salli hidha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta Rasulullah. Apakah sepantasnya seorang itu salat sejajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu kan Rasulullah. Yani menurut beliau ini tidak sepantasnya kok sejajar dengan Rasulullah, enggak enak ini. Mundur ke belakang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mendengarkan jawaban Ibnu Abbas itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, ya. Beliau kagum dengan ucapan Ibn Abbas dan beliau mendoakan Ibn Abbas agar diberikan tambahan ilmu dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatan dari hadis tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Ibn Abbas ketika dia mundur. Maka ini merupakan hujjah yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa ketika makmum berdiri di sebelah kanan imam, maka dia berdiri sejajar dengan imam dan tidak mundur. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain, faqumtu ila jambihi, aku berdiri tepat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mundurkan tidak dikatakan jambihi, di sampingnya. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij rahimahullahu taala bahwa ada yang bertanya kepada Atha. Mereka mengatakan tentang seseorang yang sholat bersama dengan satu orang. Aina yakunu ma'ah? Di mana tempat berdirinya? Kata apa? Rahimahullah ta'ala ila syaqqihi, di sampingnya. Lalu kemudian aku bertanya, ayuhadhi, apakah sejajar dengannya? Hatta yasifa ma'ahu, sampai betul-betul sejajar, satu saf dengannya. Hatta la yafuta ahdumal akhar, sehingga tidak ada yang mundur dan tidak ada yang maju. Sejajar. Apakah seperti itu? Kata Atha radhiyallahu ta'ala anhu, na'am. Ya. Memang seperti itu. Lalu ditanya lagi, bihaitsu alla yab'ud hatta yakuna bainahuma furjah, di mana dia tidak menjauh sehingga ada jarak di antara keduanya. Apakah seperti itu? Apakah tidak dilakukan seperti itu? Kata apa? Na'am, ya tidak seperti itu. Nah. Jadi sejajar tepat di sampingnya. Nah, ini juga yang banyak diselisihi oleh sebagian kaum muslimin, khususnya mereka yang bermadzhab Syafi'i. Sering kita mendapati itu, kalau mereka sholat dua orang, yang satunya imam, yang satunya makmum, maka makmumnya ini selalu mundur. Yang repotnya kadang-kadang kalau dia ngotot dengan perbuatannya itu, ya gimana kalau ada seorang, entah dia bermadzhab Syafi'i atau memang seperti itulah yang diajarkan, tanpa dia mengetahui itu madzhab Syafi'i atau bukan. Kemudian kita datang masbuk misalnya, atau kita ingin mengerjakan sholat berjamaah, mencari orang, kita hanya mendapati satu orang. Kita ingin mengerjakan sholatul jamaah, kita menjadi makmum. Lalu kemudian kita menjadi imam, dia menjadi makmum. Kita ingin membuat dia sejajar, dia mundur terus. Ya, gimana? Ya, kalau bisa kita nasihati, kemudian kita jelaskan bahwa yang sunnah adalah sejajar, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang sebagian ngotot. Hah? Ngotot gak punya dalil lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Ya sudahlah, setelah disampaikan dia seperti itu. Naam. Ya, dia yang bertanggung jawab dengan perbuatannya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa makmum ketika dia sendirian bukan di sebelah kiri imam, tapi di sebelah kanannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan dengan perbuatannya memindahkan Ibnu Abbas, memindahkan Jabir radhiyallahu taala yang salat di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau pindahkan sehingga dia berdiri di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apa hukumnya seorang makmum berdiri di sebelah kiri imam? Setelah kita mengetahui hadis tadi bahwa yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makmum di sebelah kanan. Tapi apa hukumnya makmum berdiri di sebelah kiri imam? Apakah sholatnya batal atau tidak? Nah, ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat dan itu pendapat yang masyhur dari pendapat Al-Imamu Ahmad. Dan diikuti oleh murid-muridnya, para pengikut madhab Al-Imamu Ahmad. Mereka berpendapat bahwa tidak sah salat seorang makmum apabila dia berdiri di sebelah kiri imam. Tidak sah. Dan ini yang zahirnya pula yang dikuatkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, alasannya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan Ibn Abbas, menunjukkan wajibnya dia berdiri di sebelah kanan. Tidak diperbolehkan berdiri di sebelah kiri. Nah. Namun pendapat ini diselisihi oleh jumhur ulama. Mayoritas para ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Al-Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa salat orang yang berdiri di sebelah kiri imam salatnya sah, namun ini menyelisihi sunnah. Namun salatnya sah. Dalam artian ini adalah sesuatu yang dibenci, tidak sepantasnya dia melakukan. Namun salat yang dikerjakan, kalau dia mengerjakan demikian salatnya sah. Nah, dan pendapat ini yang dikuatkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Taimiyah, Al-Allamah Sa'di rahimahumullah. Dan pendapat ini yang zahir, pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Sebab untuk menghukumi batalnya sholat seorang butuhkan dalil khusus. Sementara hadis ini tidak cukup untuk dijadikan sebagai hujjah membatalkan sholat seorang. Sebab ini adalah kejadian merupakan perbuatan dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan asal hukum perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asalnya adalah sunnah. Di sini beliau tidak menyertakan perbuatan beliau dengan ucapan, tapi beliau hanya berbuat tangannya yang memindahkan Ibnu Abbas, yang memindahkan Jabir, kemudian diberdirikan di sebelah kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaupun dikatakan bahwa yang demikian hukumnya wajib, maka kita mengatakan wajib sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan Ibnu Abbas dan Jabir. Akan tetapi untuk menghukumi batalnya ini membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil khusus yang menunjukkan batalnya. Dan berpegang kepada hadis ini tidak cukup. Oleh karena itu, pendapat yang zahir yang mendekati kebenaran dalam hal ini bahwa seorang yang sholat di sebelah kiri imam, di samping sebelah kiri imam, sholatnya sah namun dia menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikhawatirkan dia melakukan perbuatan dosa. Namun sholat yang dikerjakan adalah sah. Ini yang zahir. Wallahu ta'ala a'lam. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah. Diperbolehkan bagi seorang untuk merubah niatnya di pertengahan sholat. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pada awalnya sholat sendirian. Ibnu Abbas datang menjadi makmumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pertengahan sholat. Ya, tentu terjadi perubahan niat. Yang tadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sendirian, kemudian beliau menjadi imam. Dan yang demikian ini hukumnya diperbolehkan. Nah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita diperbolehkannya mengerjakan sholat-sholat sunnah dengan berjamaah. Diperbolehkan. Namun perlu kita mengetahui ma'asyar ikhwah rahimakumullah bahwa sholat sunnah, sholat nafilah yang dikerjakan secara berjamaah terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, sholat sunnah atau sholat nafilah yang memang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan mengerjakan sholat tersebut secara berjamaah dan beliau mensyariatkannya. Nah, apa yang disebutkan di dalam nas dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah menganjurkan untuk mengerjakan sholat tersebut secara berjamaah, padahal itu adalah sholat sunnah. Maka disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Seperti misalnya sholat istisqa. Sholat meminta hujan. Dianjurkan secara berjamaah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat gerhana. Bagi mereka yang berpendapat bahwa itu sunnah. Karena ada perselisihan pula di kalangan para ulama antara pendapat yang mengatakan wajib dan pendapat yang mengatakan bahwa itu sunnah. Kalau yang berpendapat mengatakan bahwa itu sunnah, maka mereka dianjurkan untuk mengerjakannya secara berjamaah. Salatul tarawih, salatul lail yang dikerjakan di malam hari di bulan Ramadan. Ini juga dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di antara sholat nafilah, ada sholat-sholat nafilah yang tidak ada anjuran untuk dikerjakan secara berjamaah. Tidak ada nas yang khusus. Maka sholat yang seperti ini, yang tidak ada nas khusus, anjuran untuk mengerjakan sholat jamaah, diperbolehkan dikerjakan secara berjamaah, namun kadang-kadang, tidak sering. tidak sering. Seperti sholatul lail di malam-malam selain Ramadan. Qiyamul lail. Atau misalnya sholatul duha. Ya. Atau misalnya sholatul witr di selain bulan Ramadan. Maka sholat-sholat yang seperti ini diperbolehkan dikerjakan secara berjamaah. Namun kadang-kadang tidak sesering-sering mungkin. Nah. Kebetulan mungkin sedang ngumpul, mau mengerjakan sholat berjamaah, silahkan. Adapun menetapkan setiap malam, ya, dia menganjurkan orang untuk mengerjakan qiyamul lail setiap malam, dikerjakan secara berjamaah, maka ini termasuk di antara amalan bid'ah. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian kebiasaan, ya, kaum muslimin, apalagi yang biasanya tinggal di pondok pesantren, itu dibangunkan semua santrinya. Harus bangun di malam hari mengerjakan sholatul jamaah. Naam. Harus. Setiap malam. Naam. Anda membangunkan orang untuk mengerjakan qiyamul lail, bagus. Tapi jangan sampai kemudian kita hendak menghidupkan satu amalan yang dianjurkan, namun kita terjatuh ke dalam mukhalafatus sunnah. Perkara yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menganjurkan kepada para sahabat, kepada umatnya untuk mengerjakan setiap malam qiyamul lail. Nah, bahkan beliau tidak membangunkan istrinya, beliau tidak membangunkan Ibn Abbas, beliau bangun sendirian, kemudian beliau mengerjakan sholat sendirian. Nah, lalu kemudian setelah itu Ibn Abbas datang dan mengikuti sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Nah, bukan kesengajaan beliau untuk melakukan sholatul jamaah. Diperbolehkan, namun jangan jadikan sebagai kebiasaan. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa di dalam sholat diperbolehkan melakukan gerakan-gerakan apabila ada hajah, ada kebutuhan. Ya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggerakkan tangannya, ya, untuk menarik Ibnu Abbas, menarik Jabir. Ketika Jabbar bin Sakhr datang untuk sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendorong keduanya ke belakang sehingga mereka sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya pada hakikatnya dengan sholat yang dikerjakan, namun beliau melakukan itu karena ada kebutuhan. Nah, dan yang demikian diperbolehkan, ya. Adapun yang tercela kalau seorang hanya sekedar abad, ya. Abad melakukan perbuatan sia-sia. Nah, ini terus keras, ya. Seperti orang yang sedang melakukan senam. Nah, ya, tanpa ada hajah, tidak ada kebutuhan. Maka ini dikhawatirkan akan membatalkan sholatnya apabila dia banyak melakukan gerakan. Adapun gerakan yang ringan dan ada hajah diperbolehkan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa kita diperbolehkannya berjalan di dalam sholat apabila ada kebutuhan. Ya, menyelisih pendapat sebagian mereka yang terlalu kaku dalam mengamalkan fikih. Ada yang mengatakan 3 kali bergerak batal sholatnya. Ya, jadi kalau ada yang gatel mau digaruk, garuk sekali aja. Itu garuk sekali, nah, balik gini udah 2 kali nih, sekali lagi sudah 3 kali, jangan lebih, kalau lebih batal, terlalu kaku dan tidak ada dalil sama sekali. Nah, ini kira-kira berapa gerakan ini yang dilakukan oleh Ibn Abbas? Dia harus berjalan sampai kemudian berdiri di sebelah kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi dia anak kecil, butuh berapa langkah sampai ke sebelah kanan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat di atas mimbar memimpin salat para sahabat. Beliau ketika berdiri di atas mimbar, rukuk di atas mimbar, i'tidal di atas mimbar, ketika beliau hendak sujud beliau turun ke belakang. Beliau turun lalu kemudian sujud di bawah mimbar. Naik ke rakaat kedua beliau bangkit lagi. Ketika hendak sujud turun lagi, itu sudah berapa gerakan itu. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gerakan-gerakan yang ringan, yang memang ada hubungannya dengan sholat, selama dia masih statusnya sebagai orang yang seperti orang yang mengerjakan sholat, maka tidak mengapa yang demikian, tidak membatalkan sholat. Termasuk misalnya diantaranya apabila seorang sholat dalam keadaan dia menjadikan seseorang sebagai sutrah, sebagai pembatas sholatnya. Lalu kemudian orang ini pergi, apa yang harus dia lakukan? Sementara dia wajib untuk menggunakan pembatas sholat ketika mengerjakan sholat. Dan Nabi SAW memerintahkan itu. Idza shalla ahdukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha. Apabila salah seorang kalian sholat, sholatlah menghadap sutrah dan mendekati sutrah itu. Sehingga apabila memungkinkan bagi dia untuk mendekati tiang atau jalan ke depan, tidak terlalu banyak langkahnya untuk mendekati dinding, maka yang demikian diperbolehkan. Ya, karena ada hajah, ada kebutuhan. Nah, adapun jalan dari belakang situ misalnya, kemudian berjalan untuk mencari dinding yang di depan karena di samping kanan kirinya enggak ada tiang. Nah, ini bukan orang yang sholat. Nah, ini bukan orang yang sholat dan melakukan gerakan yang banyak. Lalu kondisinya seperti itu bagaimana? Ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu jalla wa ala tidak membebani seorang kecuali yang dia mampu untuk dia kerjakan. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bukanlah satu hal yang tercela atau merendahkan orang lain memegang kepala orang. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kepalanya Ibnu Abbas. Nah, ini menyelisih kebiasaan sebagian masyarakat. Katanya kalau dipegang kepalanya itu tanda merendahkan. Nah, sehingga kalau ada orang dipegang kepalanya luar biasa. Nah, ya kebiasaan sebagian masyarakat. Namun pada akadnya ditinjau secara syar'i, ya yang demikian tidak mengapa, boleh memegang kepala. Ya, apalagi orang-orang Arab dipegang kepalanya senang. Pegang kepala, pegang jenggotnya, senang mereka. Nah, beda dengan kebiasaan orang-orang Indonesia. Nah, pegang kepala, waduh luar biasa aibnya. Ya. Tapi ya memang kebiasaan orang Indonesia ini agak berubah sedikit dari fitrah. Kalau dipegang bagian belakangnya duburnya enggak masalah. Tapi kalau di Arab pegang bagian belakangnya, ya, dan diketahui dia orang yang mengerti, itu bisa mati. Masyarul ikhwan rahimakumullah, menimbulkan perselisihan, permusuhan. Nah, dan itu sering terjadi kesalahpahaman. Kalau orang Indonesia ke Yaman atau tempat yang lain ya, berkumpul dengan orang Arab sering terjadi kesalahpahaman. Nah, ini masyarul ikhwan rahimakumullah. Ya, walhasil bahwa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepala Ibnu Abbas. Yang demikian tidak mengapa. Bahkan termasuk di antara bentuk kasih sayang kepada seorang anak. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita fikih yang dimiliki oleh Ibnu Abbas, di mana beliau sangat bersemangat untuk menimba ilmu, mengetahui langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan-urusan din. Mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah, dan ini merupakan kelebihan ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Banyak di kalangan para sahabat, mereka mengetahui keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi hanya di luar rumah, tapi urusan dalam rumah ini ya tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sebelum turunnya ayat hijab, Anas bin Malik sering keluar masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena beliau bukan mahram, turun ayat hijab, maka Anas bin Malik tidak lagi diperbolehkan untuk memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tidak diperbolehkan. Sehingga yang masuk itu adalah mereka yang ada hubungan. Ibnu Abbas memanfaatkan kesempatan ini. Kedekatan beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedekatan beliau dari Maimunah sebagai bibi beliau radhiyallahu taala anha, maka ini jadikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Maka ini juga dari sini kita mendapatkan faedah bahwa apabila seorang mengetahui di antara keluarganya, di antara kerabatnya ada yang memiliki ilmu, manfaatkan. Ya. Jadikan dia sebagai tempat untuk belajar. manfaatkan. Nah, mungkin kita punya saudara, itu lebih baik kita belajar langsung dari saudara tersebut, belajar tafaqquh fid din. Atau kita punya orang tua atau siapa saja, paman, nah, manfaatkan kedekatan itu bermanfaat. Dan itu biasanya lebih teliti dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu Muhammad bin Ja'far yang dikenal dengan gelar Gundar, beliau mulazamah dengan Syu'bah ibnul Hajjaj rahimahullahu ta'ala selama 20 tahun. Sebab Syu'bah ibnul Hajjaj ini menikahi ibunya Muhammad bin Ja'far. Sehingga Muhammad bin Ja'far ini statusnya adalah Rabibnya Syu'bah. Rabib Syu'bah. Kalau orang sekarang mengatakan Syu'bah ini keduduk, yani orang Indonesia mengatakan ayah tirinya. Ayah tirinya Muhammad bin Ja'far. Itu Rabib. Nah, ini dimanfaatkan oleh Muhammad bin Ja'far untuk menimba ilmu hadis dari Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Sehingga Muhammad bin Ja'far menjadi seorang yang paling terpercaya dan paling kokoh dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Faqumtu ana. Maka aku pun berdiri. Kata Anas bin Malik. Wa yatimun, dan bersama dengan yatim, ya, Dumairah, bersama dengan yatim, namanya Dumairah, yang dimaksud yatim adalah seorang anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum mencapai usia balig. Itu disebut yatim. Menunjukkan bahwa yang berdiri, yang sholat bersama Anas bin Malik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah anak kecil yang belum mencapai usia balig, yatim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku berdiri bersama dengan yatim, seorang anak yatim yang bernama Bumairah, khalfahu, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummu Sulaimin khalfana, dan ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, berada di belakang kami. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wal lafdhu lil Bukhari. Dan lafaz hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini juga menjelaskan kepada kita bahwa apabila makmumnya terdiri dari dua orang atau lebih, maka berdirinya di belakang imam, bukan di samping imam. Berdirinya tepat di belakang imam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik, faquntu ana wa yatimun khalfahu. Aku berdiri bersama dengan anak yatim di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa saf anak kecil sah. Ya. Anak kecil berdiri di saf hukumnya sah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendirikan Anas bin Malik di sampingnya. Nah, tapi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yatim ini belum mencapai usia balig, sabi, anak kecil. Kalaulah saf anak kecil tersebut tidak dianggap, tentu Anas bin Malik akan diberdirikan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena anak kecil tersebut tidak dianggap, ternyata berdirinya di belakang bersama dengan anak kecil. Maka ini menunjukkan bahwa saf anak kecil pun ya dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safnya sah. Ya. Dan tidak dianggap Anas bin Malik salat dalam keadaan sendirian. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa seorang wanita meskipun sendirian maka dia berdiri di saf tersendiri. Meskipun sendirian. Di sini kata Anas bin Malik, wa ummu Sulaimin khalfana. Ummu Sulaim dia berdiri di belakang kami, di belakang Anas bin Malik dan yatim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan sebagai imam, Anas bin Malik bersama yatim, dan wanita itu Ummu Sulaim di belakang Anas bin Malik dan yatim. Padahal dia seorang diri. Yang demikian diperbolehkan. Bahkan itulah yang harus. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah wanita itu termasuk mahramnya atau tidak. Sebab pernah ada juga yang sholat. Ya. Dia sholat bersama dengan istrinya. Istrinya berdiri di sebelah kanannya. Nah, karena dengan alasan ini seorang diri. Anak gak tahu bisa khusyuk gak itu. Nah, ini jadi masalah. Ma'asyiralakhir rahimakumullah. Ada lagi wal'iazubillah sebagian. Ada yang sholat dengan pacarnya. Nah, dia telah berbuat maksiat dengan perbuatannya itu. Ngawur lagi. Nah, ini ma'asyiralakhir rahimakumullah. Ini semua menyelisihi syariat. Disebabkan kejahilan, bodohan. Nah, meskipun dia mahram. Meskipun dia adalah istri kita. Meskipun dia adalah anak wanita kita. Nah, kalau misalnya ada satu orang laki-laki, dia sholat bersama dengan seorang wanita mahramnya, sholatnya di belakang, ya, tetap di belakang, wanita saf sendiri. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan ini juga, ya, menjelaskan kepada kita bahwa Islam sangat menjaga yang namanya ikhtilaf. Terjadinya pencampur bauran antara kaum laki dan wanita. Dipisah. Nah. Dipisah. Dan itu sering kita temui dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa antara kaum laki dan wanita itu harus dipisah. Agar kemudian tidak terjadi ikhtilaf. Pencampur bauran. Nah. Kecuali dalam kondisi darurat. Seperti mereka yang menunaikan ibadah haji. Satu hal yang sulit. Untuk menghindari ikhtilaf. Tapi selama memungkinkan, maka itulah yang wajib. Di mana saja, di sekolah-sekolah, di universitas, yang wajib bagi kaum muslimin untuk memisahkan antara kaum laki dan wanita. Tidak diperbolehkan ikhtilaf. Naam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terhadap para wanita, "Laisa 'alan nisa wasatut tariq." Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Alaikunna bihafatit tariq." Tidak ada hak bagi wanita untuk berjalan di tengah jalan. Ya, ini maksudnya, ya, dia memberanikan diri untuk bertabrakan dengan kaum lelaki. Tidak sepantasnya. Dia melihat lelaki, dia minggir. Dia berusaha untuk menghindari ikhtilaf. Nah ini ma'asyur ikhwar rahimahumullah. Saya kira ini yang kita jelaskan insyaAllah ta'ala pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Dan berikan taufik dan beri kemudahan kepada kita untuk beramal saleh. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.